Mitra Bisnis, kemarin malam tragedi hukum kembali terjadi, di mana KPK menangkap tangan Akhil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga hukum tertinggi di negara kita, setelah menerima uang di rumahnya senilai 3 miliar yang diduga suap terkait sengketa pilkada di Kalimantan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, J.E. Sahetapi. Pak Sahetapi, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Ya, saya ketawa saja karena kondisi penegakan hukum termasuk dari MK, saya melihat itu sudah amburadul semuanya. Bukan hukumnya yang amburadul, tapi manusia-manusianya. Baik di aparat penegakan hukum, di lembaga penegakan hukum, bahkan di DPR juga begitu. Ribut-ribut akhir-akhir ini semuanya akhir menunjukkan bahwa sebagian besar manusia Indonesia yang dipandang terhormat itu semuanya rakus atau semuanya mau ingin cepat kaya dengan cara korupsi. Nah, rakus itu seperti api. Satu kota Jakarta pun kalau dibakar, dimakan semuanya. Api itu tidak pernah kenyang. Begitulah dengan para koruptor di Indonesia. Saya tidak akan memberikan komentar pribadi terhadap Akhil Mokhtar, meskipun saya pernah kenal dia pada permulaan tahun 2000, dan ada sebagian dari hakim-hakim yang lain di Mahkamah Konstitusi yang saya juga kenal. Untuk itu, saya tidak akan kasih komentar. Tapi ini salah satu bukti bahwa manusia-manusia Indonesia yang dipandang terhormat itu sebetulnya sama sekali tidak terhormat karena tidak mempunyai integrasi itu. Nah, dalam hal ini jelas kalau berbicara banyak orang dengan dalih hak asasi manusia menentang yang dinamakan penyadapan. Nah, kalau tidak ada penyadapan, wah lebih hancur lagi. Oleh karena itu, kepada mereka yang menentang penyadapan dan hal-hal lain dalam rangka penangkapan para koruptor ini, saya harap untuk sementara supaya mulut mereka itu ditutup saja terlebih dahulu. Karena tanpa itu Indonesia akan hancur lebur seperti di zaman Mataram, Mojopahit, dan VOC. Kalau melihat kasusnya ini merupakan kasus sengketa pilkada, Pak. Apakah berarti pilkada di daerah itu bisa direkayasa secara politik, Pak? Ya, itu mau direkayasa politik, mau pilkada, mau apapun. Kalau yang terhormat tuh para hakim dan para anggota DPR itu tidak rakus, tidak akan mungkin terjadi korupsi. Ini bukan masalah pilkada atau apa. Bahwa pilkada-pilkada di Indonesia itu dengan segala akibat yang sangat menyedihkan, pembakaran, pembunuhan, perkelahian, dan sebagainya, itu sebetulnya hanya sarana saja. Yang penting itu kan orangnya. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang yang koruptor itu bahwa jabatan itu amanah, itu omong kosong itu. Kalau jabatan itu amanah, mereka tidak akan melakukan korupsi. Ternyata justru melalui jabatan itu, mereka memperlihatkan watak yang sebenarnya. Bukan lagi krisis moral. Ini kalau saya tidak tahu kapan hancurnya negara kita ini. Lalu bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum ini, Pak? Harus tanya pada presiden kita. Jangan tanyakan pada saya cuma rakyat biasa, mantan pendidik sejak tahun 1959 dan sekarang berumur 81 tahun. Saya sebagai rakyat kecil mau apa? Dulu saya mendidik murid-murid saya itu untuk menjadi sarjana halal. Bahwa setelah mereka lulus, mereka menjadi sarjana haram. Ini masalahnya ini bahwa tidak ada ketegasan dari pemerintahan. Tidak ada ketegasan dalam pembasmian korupsi. Bahkan Polri sendiri itu sangat atau penuh dengan korupsi. Demikian Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, J.E. Sahetapi. Saya Wendy Lim.